وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Nah, mengingatkan kembali surat Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat Al-Quran, 36 ayat yang diturunkan setelah surat Al-Ankabut. Secara urutan adalah surat yang ke-83. Nah, beberapa pendapat telah menyebutkan untuk mengingatkan kita kembali bahwa surat Al-Mutaffifin adalah surat yang pertama kali turun di Madinah. Itulah pendapat Al-Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah Pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah rahimahumullah menyatakan justru surat ini adalah surat Madaniyah, surat-surat yang diturunkan di Madinah. Nah, surat-surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 8 ayat terakhir. Itulah yang akan kita bahas. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun sampai hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. 8 ayat terakhir itu menurut pendapat keduanya adalah makkiyun, adalah turun di Makkah, turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Al-Kalbi dan Al-Imam Jabir Ibn Zaid rahimahumullah, bahwa surat ini turun antara Makkah dan Madinah. Ingat kita insyaAllah semuanya itu. Nah, kita mulai pembahasannya. Allah Jalla wa'ala sebutkan, innal ladhina ajramu, sungguh orang-orang yang ajram, berbuat dosa, karena jamak jadilah ajramu. Sungguhnya, kata Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa itu, di sini mensifatkan ruhnya orang-orang kafir di dunia terhadap orang-orang yang beriman. Nah, secara konteks ayat, ketika turun, maka itu terkait dengan ru'asa Quraisy min ahli syirki, pembesar-pembesar atau pimpinan-pimpinan kaum Quraisy dari kaum musyrikin. 6. Itulah yang dimaksud mereka, ajramu, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Lebih lanjut, secara eksplisit, artinya kaitannya dengan turunnya ayat itu, dari kalangan mereka, ru'asa Quraisy, sebagaimana sekelompok dari sahabat menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah Al-Walid ibnu Abu Jahal. Afwan, Al-Walid ibnu Al-Mughirah di antaranya. Antum catat namanya, kaitannya yang dimaksudkan ketika turun ayat itu dari pembesar-pembesar mereka adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt. Dan juga Al-As bin Wa'il. Dan juga Al-Aswad bin Abdi Yaghuth. Dan juga Al-As bin Hisham. Dan juga Abu Jahal. Dan An-Nadhar ibn Al-Harith. Saya ulang. Al-Walid ibn Al-Mughirah. Yang kedua, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Yang ketiga, Al-As ibni Wa'il. Yang keempat, Al-Aswad bin Abdi Yaghuth. Yang kelima, Al-As ibni Hisham. Yang ketujuh, Abu Jahal. Dan yang kedelapan adalah An-Nadhar ibnul Harith. Tujuh ya? Enam. Tujuh. Merekalah yang dimaksudkan ajromu. Tentunya ayat itu bukan pada kondisi waktu itu saja, tapi berlangsung secara keumumannya. Enam. Bagi siapapun yang seperti mereka. Nah, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan, innal ladhina ajramu, sungguh orang-orang yang seperti itu tadi, kanu, mereka itu dahulunya, minal ladhina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, apa yang mereka lakukan? Yadhakun, mentertawakan. Naam. Yang dimaksudkan dengan kanu minal ladzina amanu, kaitannya ketika turun ayat itu, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithlu, seperti siapa? Ammar ibnu Yasir, Khabbab ibnu al-Arad, dan juga Suhaib, dan juga Bilal ibnu Rabah. Ammar ibnu Yasir, Khabbab ibnu al-Arad, Suhaib, dan juga Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Maka tahulah kita siapakah yang dimaksudkan ayat itu ketika turunnya. Sekali lagi, tentu bukan terkait pada mereka saja ketika turun ayat ini, tapi berlangsung seterus-menerus, ya, naam, kepada siapapun. Maka demikianlah sifatnya orang-orang kufar. Naam, dan yang sejalan semisal dengan mereka menyikapi terhadap orang-orang yang beriman, apa sikapnya? Yadhakun, tertawakan, mengolok-ngolok. Naam. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Lamma dzakara ta'ala, tatkala Allah Jalla wa'ala sebutkan, jaza'al mujrimin wajaza'al mu'minin, balasan bagi orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu, dan juga balasan bagi orang-orang yang beriman. Wadzakara ma bainahuma, dan juga Allah Ta'ala sebutkan antara keduanya, minat tafawut al-azim, adanya tafawut, adanya perbedaan al-azim yang begitu besar, yang sangat jauh dua kelompok tadi, golongan al-mujrimin dan golongan al-mu'minin. Ketika Allah Jalla wa'ala sebutkan itu, akhbara annal mujrimin, bahwa Allah beritakan bahwa kaum mujrimin kanu fid dunya, mereka tadinya di dunia yaskharun, mereka mengejek, mereka meremehkan bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang bertauhid, terhadap orang-orang yang berpegang kepada al-haq, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, itu diremehkan, dilecehkan oleh al-mujrimin. Wa yastahzi'una bihim. Bukan hanya diremehkan, tetapi juga diistihza. Yastahzi'una bihim, mereka mengolok-ngolok orang-orang yang beriman. Wa yadhakuna minhum, dan juga mereka mentertawakannya. Kanu minal ladzina amanu, apa? Yadhakun. Antum bisa menalar sendiri tentang apa yang dimaksud dan bagaimana gambarannya dan contoh-contohnya. Yang jelas secara penafsirannya demikian. Bagaimana keberadaan al-kuffar atau kaum munafiqin atau orang-orang yang berpenyakit hatinya dari dulu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, tidak ada henti-hentinya untuk menyudutkan, memojokkan orang-orang yang beriman. Tidak bisa diketemukan keduanya. Sehingga orang yang berpenyakit hatinya terganjal selalu-selalu saja merendahkan, menyudutkan, mencari-cari kesalahan terhadap orang-orang yang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Nah, ayat berikutnya ke-30. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan jika mereka itu marru, mereka itu melewati, bihim, melewati mereka, melewati orang-orang yang beriman, apa sikapnya selain yadhakun tadi, selain mentertawakan, yaitu yataghamazun. Kata dalam bentuk jamak mudzakkar salim, yataghamazun. Naam. Tafa'ala yatafa'al. Taghamaza yataghamazu. Maka karena jamak yataghamazun, asalnya adalah 3 huruf, yakni ghamaza, yaghmizu. Tapi melibatkan kedua belah pihak, jadilah yataghamaz. Sehingga kalau dikembalikan kepada ilmu sharaf, yatafa'al itu melibatkan kedua belah pihak. Maka di sini dua belah pihak tadi, orang-orang mujrim dengan orang-orang mukmin, kaum mukminin. Ketika orang-orang beriman melewati mereka, melewati orang-orang kufar dan yang semisal dengannya, apa sikap mereka? Yataghamazun, mereka salim mengedipkan mata mereka. 6. Dalam rangka menghinakan. 6. Kedip mata dengan isyarat seperti ini. 6. Tuh, lihat. Golongan jenggot lewat. Nah, itu lihat. Orang-orang yang sok merasa benar. Itu lihat. Orang-orang yang katanya surga milik dia sendiri. Dan sebagainya. Yang jelas walaupun tidak dalam bentuk ucapan, saling di antara mereka, kaum mujrimin tadi, yataghamazun, memberikan isyarat dengan bentuk kedipan mata atau yang semisalnya. Nah, belum kemudian, tidak berhenti sampai di situ, kemudian diperbincangkan Nah, dirasani. Nah, jika lewat. Nah, dibicarakan. Dilanjutkan. Tidak sampai di situ. Nah, tetapi dijadikan bahan omongan, bahan pembicaraan. Nah, wa idza marru bihim yataghamazun. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yataghamazun yakni sebagian mereka mengedipkan mata kepada sebagian yang lain. Mereka melihat orang-orang yang beriman dalam rangka mengejek, mengolok-olok dan juga merendahkan. Maka yang kita saksikan di sini subjeknya bisa jadi orang-orang yang beriman melewati orang-orang yang berdosa tadi. Atau kata beliau, jika orang-orang berdosa tadi melewati orang-orang yang beriman. Salah satu dari keduanya bisa saja. Apakah orang yang beriman melewati mereka, atau mereka yang melewati orang-orang yang beriman. Ya. Nah, maka beliau ingatkan kembali apa yang beliau sudah sempat sebutkan sebelumnya, bahwa kaidah yang perlu difahami dalam tafsir, bahwa sebuah ayat jika mengandung kemungkinan dua makna dan salah satunya tidak menafikan yang lain, tidak merubah kepada makna yang lain, maka wajib membawanya kepada kedua makna tersebut. Kaidah diingatkan kembali, jika ada ayat mengandung bisa memungkinkan dua makna, yang salah satunya tidak menafikan yang lain, maka apa yang disikapi? Wajib membawanya kepada kedua makna tersebut. Saling disebutkan. Supaya saling mencakup, saling melengkapi. Sehingga bagaimana cara memadukannya, kata beliau. Jika orang-orang berdosa melewati orang-orang yang beriman ketika mereka sedang duduk, orang-orang berdosa itu saling mengedipkan mata. Bisa. Sedangkan jika orang-orang yang beriman melewati orang-orang yang berdosa ketika mereka sedang duduk, orang-orang berdosa itu saling mengedipkan mata juga. Bisa ya? Nah. Jadi ayat itu meliputi dua keadaan. Keadaan lewatnya orang-orang berdosa di hadapan orang-orang yang beriman, dan keadaannya orang-orang beriman di hadapan orang-orang yang berdosa. Nah, ini salah satu contoh ayat yang memiliki dua makna yang bisa diartikan ke sini dan yang ke situ dan tidak saling bertentangan. Sehingga sekaligus disebutkan dua maknanya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kita lihat kelanjutannya apa yang disebutkan oleh Syekh As-Si'di rahimahullah. Wa yataghamazuna bihim. Sudah ditemukan kelanjutannya tadi? Wa yataghamazuna bihim. Mereka saling mengedipkan mata. Inda mururihim alaihim. Ketika orang-orang yang beriman melewati mereka. Apa maksud isyarat tadi? Dengan mengedipkan mata itu yang mereka lakukan. Ihtiqaran lahum wazdira. Ihtiqaran lahum wazdira. Naam. Dalam rangka untuk melecehkan. Naam, ihtiqar dan juga dalam bentuk izdira, penghinaan. Naam, kepada orang-orang yang beriman. Nah, terbukti atau tidak, sudah terjadi atau tidak, nah, sudah sekian banyak contoh. Nah, sadaqallahu al-azim, maha suci Allah Jalla wa'ala terhadap firman-Nya. Maka itulah tujuannya, ihtiqaran lahum wazdira'an. Wa ma'a hadza tarahum mutma'innin. Sudah kondisinya seperti itu, bersamaan dengan itu engkau lihat mereka itu mutma'innin, terasa tenang. Sudah sikapnya mentertawakan, meremehkan, mengolok-olok, nam mengedipkan mata sebagai bentuk ejekan kepada orang yang beriman. Mereka pun mutmainin, tenang kayak tidak punya dosa. Nah, tenang kayak tidak punya beban dengan sikapnya seperti itu. Nah, menghinakan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang beriman. Wa hadza min a'zham ma yakunu min al-ightirar. Dan tidak terselip sedikit pun al-ightirar, rasa gentar atau rasa takut dalam benak mereka. Karena hati mereka sudah dilingkupi oleh dosa. Nah, besarnya tutup yang menutup hati mereka. Sehingga mereka dengan beraninya mensikapi seperti itu tanpa tahu, atau mereka tanpa takutnya terhadap risiko yang akan mereka hadapi. Annahum jama'u baina ghayatil isa'ah wal amni fid dunya. Dengan sikapnya seperti itu, betul-betul mereka telah menggabungkan antara ghayatil isa'ah, antara al-isa'ah, antara kejahatan dan juga keamanan ke dunia. Kejahatan apa bukan? Kejahatan. Mempengaruhi yang lain untuk menyudutkan si fulan yang menjalankan al-haq. Mempengaruhi kasak kusuk sana sini. Cari teman, memperbanyak orang yang bisa untuk dipengaruhi dan sebagainya. Yang sebetulnya mereka jika diam, tidak bersikap apa-apa, tidak berkomentar, apalagi berkomentar yang negatif kepada orang-orang yang beriman, tidak ada apa kabar yang apa jadi perbincangan. Nah, tapi karena sebab dia kemudian jadilah keamanan, ketenangan, kemudian terjadilah fitnah fid dunia dalam kehidupan ini. Termasuk bentuk mengoyak-ngoyak keamanan ketika mempengaruhi orang kepada pengaruh yang negatif, pengaruh yang jelek. Apalagi yang diajak atau arahnya tadi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa ahdun. Nah, seolah-olah telah datang kepada mereka itu satu kitab atau ahd atau satu ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan mereka berbuat seperti itu. Nah, seakan-akan itu suatu tuntunan, dianggap suatu kebenaran, dianggap suatu kebaikan ketika berhasil untuk menyudutkan lawannya. Annahum min ahli sa'adah. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu golongan orang-orang yang berbahagia. Nah, dengan sikapnya itu merasa benar, merasa dia orang yang paling berbahagia. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Dan mereka telah menghakimi diri mereka bahwa mereka adalah ahlul huda, orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, diputarbalikkan. Mereka yang sesat, mereka yang menyimpang tadi mengira diri mereka ahlul huda, wa annal mu'minina dhalun. Sementara orang yang beriman itu adalah orang yang sesat. Sudah dibalikkan cara berpikir mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iftira'an ala Allah. Sikap seperti ini bentuk mengada-ngada. Kedustaan terhadap Allah jalla wa'ala. Wa tajarra'u 'alal qawli 'alaihi bila ilmin. Dan mereka dengan beraninya mengucapkan sesuatu tentang Allah, 'alal qawli 'alaihi, tentang sesuatu kepada Allah jalla wa'ala, bila ilmin, tanpa dasar ilmu. Nah, ahibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah jalla wa ala sebutkan masih keberadaan mereka di ayat ke-31. Wa idzan qalabu ila ahlihim. Dan kalau mereka itu inqalabu, kembali, balik bertemu, ila ahlihim, kepada keluarga mereka. Ahlihim itu dari kata ahlun, kemudian ditambah dengan hum, hum itu mereka. Maka karena ada ila, ahlun jadilah ahli, ila ahli, hum jadilah him, ila ahlihim. Ketika mereka kembali bertemu dengan keluarga mereka, inqalabu, mereka berbalik, fakihin, mereka kembali dalam keadaan fakihin, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan berbahagia. Nah. Allah Jalla wa'ala menyatakan jika orang-orang yang berdosa, mujrimin itu tadi, kembali kepada keluarga mereka. Makna secara letteraknya memang adalah keluarga, tetapi maksudnya terhadap golongan mereka, terhadap teman-teman mereka. Maka dibahasakan dengan ahlihim. Ketika mereka kembali kepada keluarga atau kepada kaumnya. Atau yang sejenis satu pemikiran, satu ideologi dengan mereka. Maka inqalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira. Ketawa-tawa, senang-senang. Tadi saya bertemu fulan. Gayanya dia kayak orang yang punya jannah sendiri. Lainnya semua salah, ini. Anu fulan itu tadi begini. Jadi bahan. Nah, sambil bahan ketawaan, sambil bahan cerita. Gembira. Nah. Inqalabu fakihin. Mereka kembali dengan gembira. Maksudnya adalah senang dengan ejekan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Merasa berhasil. Sudah menyakiti orang-orang yang beriman. Ya. Mereka merasa menang dengan sikapnya itu. Dan merasa bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Tetapi perkaranya justru adalah kebalikannya. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat berikutnya ke-32. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Masih tentang mereka juga. Dan apabila atau kalau atau jika ra'auhum, mereka itu melihat orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka menyatakan, mereka berkomentar, inna haula, sungguh mereka itu orang-orang yang beriman, la dhallun, adalah orang-orang yang sesat. Mereka al-kufar ketika melihat kedatangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang membawa ajaran baru dan perkataan-perkataan yang semisal. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ucapan mereka kepada orang-orang yang beriman dengan gelar, dengan julukan dhallun, mereka itu adalah orang yang sesat, adalah mereka sesat dari yang benar katanya. Mereka adalah orang-orang yang terbelakang. Mereka itu adalah orang yang sok merasa benar. Mereka itu adalah orang yang terlalu keras. Mereka itu adalah begini dan begitu. Julukan-julukan buruk dilontarkan kepada mereka. Maka pendahulu itu memiliki penerus pada zaman kita hari ini, sebelum dan sesudahnya. Maka jika kita lihat, mereka melihat orang-orang yang berbuat al-khair, berbuat kebaikan, mereka menyatakan itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak mengikuti zaman. Sedangkan kepada orang-orang yang istiqamah, mereka menyatakan adalah mereka itu orang-orang yang keras, orang-orang yang merasa benar sendiri. Nah, dan yang lebih jahat lagi, semua itu mereka tuduhkan kepada para Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Nah, kepada orang beriman secara keumuman saja sudah besar akibat dan ancamannya, apalagi itu dituduhkan, dilontarkan kepada Ar-Rusul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam salah satu ayatnya, bahwa para Rasul dituduh sebagai sahir, tukang sihir, bahwa mereka dituduh sebagai al-majnun, orang yang gila, yang baru saja semalam disebutkan ayatnya. Mungkin ada yang masih ingat di ayat surat mana, Adz-Dzariyat ayat ke-52, kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun majnun. Alaysa kadzalik, bukankah tadi malam telah disinggung? Subhanallah, tanpa sengaja berkaitan kajian tafsir pagi ini dengan kajian yang baru saja kemarin kita lakukan. Naam. Kadzalika, demikianlah kata Allah, ma atalladzina min qablihim min rasulin, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, illa qalu, kecuali mereka menyatakan, sahir au majnun, rasul itu adalah tukang sihir, atau rasul itu adalah orang yang gila. Nah, demikianlah yang sudah berlangsung dari generasi-generasi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga jangan kaget kalau pewaris para Rasul dari kalangan ulama dan juga orang-orang yang komitmen dalam agama ini akan mendapati para musuh yang menimpa para Rasul sebelumnya. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga sebutkan, tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali memiliki musuh. Nah, maka sunnatullah juga orang-orang yang menjalankan al-haq tidak lepas adanya orang-orang yang tidak suka kepadanya. Sebagaimana yang telah dialami oleh para rasul, mereka mendapatkan gelar-gelar yang jelek, mendapatkan ejekan dan yang semisalnya. Termasuk kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pemberian gelar yang dilakukan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah itu adalah tukang ta'til, suka menolak nama dan sifat Allah. Nah, mereka katakan kepada ahlus sunnah dengan hasyawiyah. Orang hasyawiyah itu adalah orang yang kacau ucapannya, ngawur, asal ngomong. Demikian ahlul bid'ah menggelari ahlus sunnah salafiyun. Apa dengan gelar? Hasyawiyah. Selain itu pula gelar yang lain adalah mujassimah. Ahlus sunnah itu meyakini Allah itu punya jasad. Nah, karena ahlus sunnah tidak menafsirkan lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dari zatnya memiliki tangan. Allah Jalla wa'ala memiliki mata. Allah Jalla wa'ala memiliki kaki. Nah, ahlus sunnah tidak berani menafsirkan lebih dari itu. Bukan seperti keberadaannya mereka kemudian menafsirkan semaunya dari hawa nafsunya tanpa ada dalil sedikit pun. Dikatakan bahwa tangan itu bukan tangan itu maksudnya, tapi kekuasaan. Mata itu bukan mata yang sebenarnya, atau kaki dan sebagainya, sehingga dengan itu berarti akan menyamakan dengan makhluk. Tetapi maknanya begini loh. Nah, itu baru orang yang ke depan cara berpikirnya dan sebagainya. Sehingga sampailah pada gelar-gelar jelek kepada ahlus sunnah dikatakan mujassimah. Bentuk lain menyatakan kepada ahlus sunnah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya katanya. Ahlus sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Masa kemudian Allah dikatakan punya tangan? Makhluk punya tangan, berarti diserupakan Allah dengan makhluk. Tidak benar itu. Nah, padahal mereka tidak paham. Nah, bahwa kita menyatakan seperti itu dengan nas apa adanya, tidak berani lebih dan mengurangi. Tetapi ketahuilah ketika kita meyakini bahwa Allah memiliki itu, bahwa tangan tidaklah seperti tangannya makhluk. Tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, sementara makhluk walaupun namanya sama memiliki tangan, tetapi penuh dengan kekurangan dan keaibannya. Tidak sampai ke sana kemudian mereka asal comot bahwa ahlus sunnah itu musyabbihah dan gelar-gelar jelek yang lainnya. Tujuannya apa? Berusaha membuat manusia lari dari jalan yang benar. Agar menjauhi dia, jangan-jangan dekat-dekat sama dia, nanti kena pengaruh. Nah, dan berbagai tuduhan yang masing-masing zaman berbeda-beda bentuk-bentuk tuduhannya. Yang jelas ayat ini mengingatkan bahwa pengikut para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam itu tidak lepas dari musuhnya. Berikutnya ayat ke-33. Allah Jalla wa'ala sebutkan, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا tidaklah mereka itu, atau padahal orang-orang yang berdosa itu, ma ursilu, tidaklah dikirim, atau diadakan di dunia ini oleh Allah, hafizin, sebagai penjaga. Maksudnya bagaimana? Orang-orang berdosa tadi tidak diutus untuk menjaga mereka, orang-orang yang beriman, dengan cara selalu menyertai mereka, menghukumi mereka, memantau mereka, mencari-cari kesalahan mereka itu loh. Begitu ada salah sedikit, ambil. Langsung di-expose. Dijadikan bahan perbincangan. Senang dapat bahan baru. Allah sebutkan tentang mereka. Wama ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang yang berdosa itu tidaklah dikirim atau diadakan di dunia ini untuk hafidhin, untuk ngawasi, menjaga terhadap orang yang beriman. Kalian dengan perbuatan kalian silahkan seperti itu. Kami orang yang beriman jangan diganggu juga. Kami ingin menjalankan yang benar. Ada apa? Kok selalu kita dipantau, dicari-cari? Salah. Begitu tahu sedikit, cari celah, kemudian dijadikan bahan pembicaraan. Yang tujuannya kemudian untuk mempengaruhi yang lain, memojokkan orang-orang yang beriman. وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِذِينَ. Kata Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah, وَمَا أُرْسِلُ وُكَلَىٰ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Sebenarnya, bahwa orang-orang kafir itu tidak diutus sebagai wukala, sebagai pengawas, عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, bagi orang-orang yang beriman. Mulzimin bihifzi a'malihim. Artinya selalu memperhatikan amalan orang-orang yang beriman. Paling senang sudah kalau suruh mantau, ngawasi orang yang beriman. Karena memiliki maksud untuk mencari-cari kesalahan. Hatta yahrusu ala ramyihim bidhalal. Sampai-sampai mereka yahrusu, semangat, begitu semangatnya, ala ramyihim, untuk menuduh mereka orang-orang yang beriman, bidhalal, dengan kesesatan. Begitu antusiasnya. Wama hadha minhum illa ta'annud wa inadun wa tala'ub. Tidaklah lain ini adalah bentuk ta'annud, bentuk pengingkaran. Bentuk pula inad, pelecehan atau pembangkangan. Dan juga tala'ub, mereka mempermainkan orang-orang yang beriman. Senang kalau sudah mengolah atau mengerjai orang-orang yang beriman. Laisa lahu mustaniddun wala burhan. Yang sama sekali tidak memiliki mustanid, tidak memiliki sandaran, wala burhan, dan sama sekali pula juga tidak memiliki bukti. Walihada kana jazaohum fil akhirah min jinsi amalihim. Walihada, maka oleh karena itu, kana jazauhum, bahwa balasan buat mereka fil akhirah, di akhirat, min jinsi amalihim, dari jenis perbuatan mereka. Mereka dulu pernah berbuat seperti itu di dunia, di akhirat pun akan dibalasi yang semisal, min jinsil amal, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Berikutnya ayat yang ke-34. Falyawmal ladhina amanu minal kuffari yadhakun. Maka sekarang dibalik oleh Allah. Orang-orang yang berimanlah yang akan mentertawakan mereka di akhirat nanti. Nah, sesuai min jinsil amal, dari jenis amalan yang pernah mereka perbuat di dunia. Maka perhatikan ayat ke-34, fal yaumah, di hari itu. Hari itu maksudnya yaumul qiyamah. Sebagaimana kalian saksikan pula apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Su'di, al-yauma yakni yaumul qiyamah. Di hari kiamat nanti, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kuffar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, balik mentertawakannya. Kata Syekh As-Su'di rahimahullah, hina yarawnahum fi ghamaratil azab yataqallabun. Tatkala mereka menyaksikan, mereka di sini orang-orang yang beriman menyaksikan orang-orang yang berdosa tadi, fi ghamaratil azab, berguling-guling, terbenam di dalam azab, yataqallabun, berbolak-balik, waqad dhahaba anhum, dan telah hilang, makanu yaftarun, telah hilang kedustaan yang dulu mereka tuduhkan, yang dulu mereka ada-adakan, sudah habis itu semua. Sekarang mereka merasakan ghamaratil azab, merasakan pedihnya azab dari Allah Jalla wa'ala. Wal mu'minun fi ghayatir rahati wat-tuma'nina. Sementara orang-orang yang beriman dalam puncak rahah, dalam puncak ketenangan, dalam puncak tuma'nina, dalam puncak ketenteraman, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai gantinya tadi, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ganti orang-orang yang beriman mentertawakan mereka dalam kondisi orang-orang iman dalam ketenteraman, ketenangan, nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Ayat berikutnya 35, alal araik yanzurun. Araik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah kata dalam bentuk jamak. Bentuk mufrad atau tunggalnya adalah arikah. Adalah arikah. Singgasana atau dipan-dipan yang mewah, yang bagus, yang indah. Kata Syekh As-Su'di rahimahullah, wahiyya surur. Bukan surur, tapi surur, yakni kegembiraan. Yakni dipan-dipan al-muzayyinah yang dihiasi. Nah, alal araik wahia as-surur al-muzayyinah, dipan-dipan yang dihiasi, yang Allah Jalla wa'ala siapkan buat mereka. Yang turun, mereka melihat, mereka memandang. Kata beliau, ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Terhadap apa yang telah Allah janjikan buat mereka, minan na'im, dari kenikmatan. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Naam. Dan mereka memandang kepada wajah Rabb mereka, pada Allah Jalla wa'ala al-Karim yang maha mulia. Naam. Allahumma rizukna ladzatan nazar ila wajhika al-Karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami kesempatan menikmati kelezatan wajahmu yang mulia. Naam. Kita juga berharap Allah Jalla wa'ala masukkan kita ke dalam jannahnya. Naam. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim. Demikian keberadaan al-kuffar disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Dalam kondisi orang-orang yang beriman duduk di atas dipan-dipan yang mewah, yang indah yang telah Allah siapkan. Kemudian ayat yang terakhir penutup adalah ayat ke-36. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang kafir thuwiba, telah diberikan ganjaran. Ma kanu yaf'alun, atas apa yang mereka dahulu lakukan. Naam. Thuwiba. Thuwiba maknanya dibalasi, diberikan ganjaran. Dari kata saba yasubu. Saba yasubu. Yang maknanya adalah raja'a. Naam. Sehingga as-sawab itu maknanya adalah ma yarji' 'alal 'abdi fi muqabalati 'amalihi. Apa yang kembali kepada hamba pada balasan amalannya. Seorang hamba tadi mendapatkan sawab, mendapatkan balasan dari apa yang dia perbuat. Itu namanya sawab. Yasta'mil fil khair wa syar. Kata sawab itu bisa digunakan pada balasan kebaikan, bisa digunakan pada balasan yang jelek. Nah. Maka thuwiba adalah bentuk kata pasif. Nah. Thuwiba. Apakah atau sesungguhnya orang-orang kafir tadi telah diberikan balasan atas apa yang telah mereka dahulu lakukan. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah, hal juwizu min jinsi amalihim. Apakah mereka akan diberikan balasan? Atau sungguh mereka akan diberikan balasan dari perbuatan mereka? Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minin waramauhum bid dalal dhahikal mu'minun minhum fil akhirah. Sebagaimana mereka dahulu mentertawakan orang yang beriman di dunia, waramauhum bid-dalal, dan menuduh orang yang beriman dengan sesat, dhahikul mu'minun, maka orang-orang yang beriman di hari itu akan mentertawakan mereka fil akhirah, di akhirat nanti. Maka jangan merasa kecil hati dengan sikap mereka untuk menyudutkan kita orang-orang yang beriman. Naam. Wa ra'awhum fil azab wan nikal, dan mereka akan melihat dalam siksaan. Orang-orang yang beriman akan melihat siksaan terhadap orang-orang yang berdosa. Alladhi huwa uqubah al-ghayyi wad-dalal, akibat dari penyelewengan dan kesesatan mereka. Naam, tawibu ma kanu yaf'alun adlan minallahi wa hikmatan. Naam, itu semua memang pantas diberikan ganjaran atas apa yang mereka perbuat sebagai bentuk keadilan Allah dan hikmahnya. Wallahu alimun hakim. Allah itu jalla wa ala yang maha tahu dan maha bijaksana. Allah maha tahu terhadap apa yang semua selama ini mereka lakukan. Allah tidak diam. Allah tidak tertutup. Allah jalla wa ala mengetahui itu semua. Dan Ali Hakim, dan Allah itu bijaksana untuk menentukan, memutuskan balasannya pihak-pihak yang pernah berbuat menyudutkan atau menyakiti hamba-hambanya, maka Allah pun balas sesuai yang setimpal buat mereka. Karena Allah Jalla wa'ala hakim, Allah Jalla wa'ala maha bijaksana. Nah, selesailah sudah keseluruhan surat Al-Mutaffifin. Nah, semoga tentunya Allah Jalla wa'ala jadikan apa yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat, terkhusus kita pelajari kalam Allah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan tentunya membuahkan hasil, kita berbekas ketika dibacakan ayat-ayat Allah, terkhusus apa yang sudah kita bahas, memahamkan kita semuanya. Sisa waktu yang ada, kita lakukan murajaah dari ayat yang pertama sampai ayat ke-36. Antum secara bergantian. Dibuka ayat yang pertama. Siapa yang akan memulai? Fadhal. Budillah. Fadhal. Antum baca ayat pertama, kemudian sekaligus artinya. Naam, apa maknanya wailul lil mutaffifin? Celakan besarlah bagi orang-orang yang curang. Naam, yang kedua. Alladzina idza ta'u 'alan nasi yastawun. Naam. Jadi itu orang-orang yang apabila menerima zakat dari orang lain, mereka minta diberi. Naam. Yang ketiga. Idza ta'u apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurang. Nah, yang keempat. Ada yang mengulang jika anda mengulang. Jika orang-orang menyakiti bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, yang kelima. Dia meminta pada hari yang besar. Naam. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Naam. Nanti berikutnya yang lain. Kita ambil 6 ayat, 6 ayat. 36 ayat berarti 6 dari antum yang membacanya. Nah, berikutnya siapa? Fadhol. Pak Deden, Fadhol. Enam. Yang ke-8. Enam. Tidak ada yang menentukan Nah, ganti berikutnya. Yang lain, fadal, mencoba. Fadal yang bagian kanan ini, belum ada satupun. Berikutnya 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pak Saleh. Idza tutla alaihi. Kala dibacakan. Qala asatirul awwalin. Mereka menyatakan dongengan orang terdahulu. Nah, berikutnya 14. Naam. Berikutnya ke 15. Kalla. Naam. Thumma innahum. Lasalul jahim. Naam. Ke-17. Umma yuqalu. Naam. Yang ke-18. Di dalam illiyin. Naam. Ganti berikutnya yang lain. Dari ayat pertama sampai ayat ke-18 masih pihak sayap kiri. Yang sebelah kanan belum. Ya. Baru separuh ini. Tinggal separuh lagi. Fadhal ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Adib. Wa ma adraka ma illiyun. Naam. Kitabum marqum. Naam. Alal. Naam. Ini yang tadi dimaksudkan. Tadi sebelumnya telah disebutkan kata al-ara'ik. Ternyata pada ayat ke-23. Al-ara'ik. Kata jamak dari kata al-arikah. Al-ara'ik yandurun. Naam. Berikutnya. Nadratan Na'im. Naam. Berikutnya ke-25. Satu ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi, Pak. Enam. Berikutnya yang lain. Enam ayat lagi. Kita muhumish. Wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mustafa. Dua enam, dua tujuh, dua lapan, dua sembilan, tiga puluh, tiga satu. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Nah, falyatana fasil mutanafisun. Berikutnya ke 27. Ainai. Nah, 29. Nah. Nah, cukup. Ganti berikutnya. 31 sampai selesai. Arif. Fadul. Wa idhan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Naam. Wa idza ra'awhum. Amma ursilu 'alaihim hafidhin. فاليوم الذين آمنوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم طيب أحسنتم ada yang hafal surat ini Syamsul. Fadhal. Sebagai penutup. Naam, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat suaranya, dikeraskan. Alladzina idza talu innal abrara kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun Mahsanta. Maka dihimbau kepada masing-masing kita semua ketika kita baca ayat Al-Quran terkhusus yang sudah kita pernah bahas untuk dimurajaah kembali, terbantukan melalui sholat kita di belakang imam, dibacakan surat-surat yang pernah kita bahas. Jika ada yang belum merasa belum tahu artinya atau terlupakan, segera setelah itu tidak lama dia buka kembali. Apa tadi? Apa tadi yang dimaksudkan dari ayat itu? Dibuka lagi. Misalkan dalam satu surat ada beberapa yang kita lupa maknanya. sehingga kita merasa ketika kita sholat dibacakan ayat tadi meneliti. Ayat pertama kita sudah paham artinya, ini seperti ini. Kedua, ada lupa-lupa sedikit. Ketiga, sudah ingat. Terus begitu. Maka yang kedua tadi, apa yang lupa, segera dibuka. Ketika sudah di rumah, apa tadi waktu saya sholat maghrib di belakang imam di sini, ada yang belum saya pahami. Tadi ayat rokat pertama dibacakan surat ini, rokat kedua dibaca ini. Yang saya belum paham, padahal sudah dibahas, ini. Nah, dengan begitu akan membantu ketika suatu saat sholat dibacakan itu lagi, kita sudah menelitinya tadi, dibacakan seperti kita ini secara langsung menyimak terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebagai himbauan semuanya agar peningkatan dalam ta'lim kita, peningkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus perhatian kita terhadap kitab Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.